Nabi. Itu. Yang ke tujuh. Yang ke tujuh dari mana ini? Dalil kalau huruf itu adalah apa? Tambah. Kata beliau, kaunuhum ma'adamil istiqah fi mawdi'in yalzamu fihi ziyadatihi ma'al istiqah. Masya Allah. Keberadaan dia ma'adamil istiqah, padahal tidak ada istiqahnya. Tidak ada kata ini tidak punya istiqah, tidak punya pecahan. Tapi berada di tempat yang pada tempat itu dia merupakan tambahan kalau dia istiqom. Dipahami ini? Jadi ini sebenarnya gini. Ada kata seperti jamid. Tapi ada huruf. Huruf itu merupakan tambahan di mustaq. Posisi dia juga huruf itu pas di letak yang ada pada mustaqnya. Jelas ini? Jadi maka dihitung hukum, dihukumi huruf itu adalah huruf apa? Tambahan. Dihukumi huruf tambahan. Masya Allah. Berarti ini nanti kita perlu tahu pecahan. Kalau yang ini kita perlu tahu apa? Apa saja pecahan kata. Supaya kalau ada kata jamid yang tidak punya pecahan, terus di posisi itu ada huruf seperti huruf huruf tambahan yang telah lewat, maka huruf itu dihukumi tambahan. Lihat contoh sebentar. Kan nun italita, sakinah ghairu mudghamah. Seperti nun berada di posisi ketiga, sukun tidak idgham. Seperti nun dia ketiga, sukun tidak idgham. Ba'da harfan, setelah nun itu lagi ada dua huruf. Ah sudah, kalau ada nun seperti ini tambahan kalau di mustaq. Kalau ada huruf seperti ini tambahan pada mustaq. Seperti ini kata kit an lala. Wajannya kit an lala. Nunnya apa itu? Nah, anda tahu kata kit an lala. Ini kan mustaq ini. Kita mau bilang dulu ini mustaq. Ini nunnya apa? Sebelum huruf ini, setelah nun ada nunnya sukun. Setelah nun ada berapa huruf? Dua tambahan. Ini kan mustaq. Bagaimana kalau ada pada kata jamid? Posisi yang sama, anda bilang juga apa? Agak tambah, sama seperti ini. Lihat. Kawarontal, lihat. Setelah nun, ini kata jamis warontal ini. Tapi setelah nun ada berapa huruf? Biasanya begitu, itu nunnya tambah, tambahan di mustaq. Maka yang dijamis juga dibilang apa? Dia jamis juga bilangnya apa? Tambahan. Jelas, jelas ini. Ini masya Allah faedah, faedah. Ya, di fathah dengan di fathah warontal. Bainahuma nun sakinah lidahya. Di antara keduanya ada nun sukun. Ini lidahya. Dahya musibah atau perkara yang rendah, hina. Wa carombat. Sama ini. Carombat. Setelah nun ada berapa huruf? Dua. Ya, ini lilgolis al-kafain warijilain. Ini orang yang, untuk orang yang gemuk kedua, untuk orang yang besar kedua telapak tangannya dan kedua kakinya. Orang besar kedua telapak tangan dan kakinya itu namanya apa? Carontal. Carontal. Wal asansor. Asansor. Ini kata-kata jamid. Seharusnya kan namanya jamid itu kita enggak bilang tambahan. Tapi karena nunnya, nunnya posisinya mirip nun yang ada di mustaq. Maka kita bilang apa? Kita bilang apa? Tambah? Tambahan. Ini seperti asansor bi fathil muhmalat. Dengan di fathah yang tidak ada titiknya. Dengan di fathah yang tidak punya titik. Wasukunin nun dan disukun nunnya. Ini asansor isim jabal. Nama gunung. Berarti kalau nama gunung kan jamis. Tapi dihitung tambahan. Li'annaha, kenapa dihitung semua ini tambahan? Li'annaha fi maudi'in la takunu fihi ma'al mustaq illa za'ida. Karena dia berada, ini kesimpulannya antum garis bawahi. Karena dia berada dalam posisi maudi', tempat yang tidak akan ada padanya nun seperti itu di mustaq, kecuali pasti dia tambah tambahan. Seperti jahantal bizinati ai bizinati aidon sebagainya juga jahanpal ya wahul boli asyabah. Dia adalah yang tebal asyabah. Apa asyabah? Yang tebal bibirnya. Yang tebal bibirnya namanya apa? Jahanpal. Wa min al-jahfalah. Min al-jahfalah. Dari kata jahfalah. Dari kata apa? Jahfalah. Berarti nunnya apa tambah? Tambahan. Karena ini mustah. Dari kata jahfalah yujahfilu jahfalatan jahfalan mujahfilun mujahfalun. Paham ini? Kemudian ditambahkan apa? Ditambahkan apa? Nun sudah tambahan. Ini di mustah. Wahya lidil hatir ya kacapalin insan. Dia untuk digunakan untuk yang memiliki hatir, yang memiliki kuku. Dia seperti bibir untuk manusia. Seperti bibir untuk manusia. Al-hatir kuku ya. Kuku? Kuku dong? Hah? Kuku. Selesai. Ini dalil yang keberapa ini? Yang ketujuh. Jadi dia berada di posisi, biasanya di situ selalu tambahan. Biasanya di posisi itu selalu sebagai huruf tambahan. Asamin yang ke-8. Wuku'uhu minha fi maudihin taglibu ziyadatuhu fihi ma'al mustaq. Mirip ini. Dia berada darinya di tempat yang kebanyakannya. Kalau tadi kan sudah dipastikan. Memang di situ selalu tambahan. Kalau di sini dia bilang kebanyakannya di situ tambahan. Kebanyakannya di situ dihukumi apa? Tambahan. Maka dihitung juga apa? Tambahan. Tambahan. Seperti kata beliau kahamzati arna. Padahal ini kan kata jami arna kelinci. Tapi karena dia ada di posisi selalu tambahan hamzah begitu modernnya, dihitung hamzahnya sebagai huruf tambahan. Paham ini? Ini masya Allah. Iya. Wa afjal bi fathatain dengan di fathah keduanya bainahuma sakin di antara keduanya sukun berarti antum bilang afat fan afatla. Ya. Lirah atau bisa afkal betul dengan keduanya fathah hamzah dan kafnya antara keduanya ada sukun afkal. Ini lirihdah. Lir-ri'dah. Ini bahasa untuk ri'dah. Bisa untuk petir, bisa juga ri'dah. Orang yang gemetar. Yang gemetar. Li ziyadati hadzal maudi' ma'al mustaq. Karena ini tambahan di tempat ini pada mustaq. Seperti Ahmad. Mirip kan? Ahmad. Paham? Padahal dia sendiri ini, saudara. Ini adalah kata jamid. Seharusnya jamid kita tidak bilang zaidah. Tapi karena dia berada di posisi yang selalu di situ sebagai huruf tambahan kebanyakannya, maka dia dibilang tambahan. Jelas kan? Ini ke-8. At-tafi yang ke-9. Yang ke-9. Wujuduhu fi maudin la yakun fihi illa zaida. Masya Allah. Sebenarnya ini mirip semua ya 7, 8, 9. Adanya. Kalau tadi itu terletaknya, kalau ini adanya di tempat yang tidak jatuh di situ kecuali pasti huruf tambahan. Adanya di tempat yang tidak jatuh di tempat itu kecuali huruf apa? Kecuali huruf tambah? Tambahan. Seperti kanuna hintok win. Seperti nunnya hintok win. Bisa sering pasukun hin, papatin to, pasukun to, sam, hin to win. Li abdi mil baton, untuk orang yang besar perutnya. Untuk orang yang besar perutnya, bahasa Arabnya apa? Hin to win. Hin to win. Sam, berkulat. Baik, alhamdulillah. Wajin to win, ha? Cintawin. Ini antum dapat kosakata aneh semuanya. Karena memang ini kan cuma mau dibilang ada tambahan ini. Iya. Luas. Bizinati sama semacam dengan cintawin. bin Ta'win sama ini li'abi milihnya. Orang yang lebat jenggotnya. Jadi kalau bin Ta'win yang lebat perutnya. Itu yang besar perutnya. Kalau bin Ta'win yang lebat jenggotnya. Tidak ada di sini ya. Tidak ada. Pak Muslim itu hinta cinta gitu. Betul? Bisa lah. Iya. Baik, berikutnya lagi. Ya. Wa cinta win. Ah, mirip lagi. Cinta win. Cerahannya. Wa cinta win. Wah, disatukan kata-kata begini. Bizinati mata kodam. Sewajan dengan apa yang telah lewat. Li kopi pihak. Kalau ini cindakwin dan cindakwin ini untuk yang tipis jenggotnya. Paham ini? Ya, bisa kalau cindakwin, ya cindakwin bisa yang kecil perutnya, cindakwin yang tipis jenggotnya. Ini kan lawannya. Paham ya? Tebal, tipis. Selesai. Wazadabu, satu lagi. Wazadabu asiro. Sebagian mereka menambah yang ke 10. Jadi dalil tambahan itu ada 9. Tapi sebagian mereka menambah yang ke 10. Apa itu? Wahuwa dukul. Dia bilang wahuwa dukul fi awsa'il babain inda luzumil qurun anin nadiri fihima. Yaitu dia masuknya di dua bab yang paling luas di sisi harusnya dia keluar dari di bersamaan dengan itu dia keluar dari yang semisal pada keduanya. Jadi dia masuk dalam dua bab tapi bersamaan dengan itu dia mengharuskan keluar dari yang semisal. Kalau kita masukkan berarti dia tak semisal dengan ini. Paham? Nah, kalau sudah tidak ada semisal beri tambahan. Paham kan? Kalau sudah tidak ada semisal berarti apa? Tambah. Seperti yang mereka bilang kanabul di fathatain sukun padom. Kanabul dengan keduanya fathah kemudian sukun kemudian dom. Berarti wajahnya kanabul. Ini syajarun adim, pohon yang besar. Wakoda tukau tahu kadang di fathahnya. Fazinatu bitabdiri atolatin nun, masya Allah. Maka wazannya kalau antum katakan nunnya asli, fa'allun. Ya. Kalau antum bilang nunnya asli, berarti wazannya apa? Fa'allun. Wa bitabdiri ziyadatiha, dan kalau antum tabdirkan dia tambahan, berarti fa'nahlun. Paham? Fa'nahlun. Kilahumma makfur. Dua-dua wazan ini tidak ada. Tidak ada wazan fa'allun. Tidak ada wazan fa'nahlun. Faham? Dari rubah yang terlewat. Jadi kalau antum masukkan ini sebagai asli semuanya, maka antum atau antum katakan tambahan atau asli keluar dari dua bab. Goyro anna abaliyat al-majid aksar faytor ilai. Masya Allah. Selain bangunan tambahan yang lebih, maka antum ikutkan kepadanya. Paham? Karena antum bilang asli, tidak bisa. Hanya karena antum bilang ini tambahan, ini lebih banyak. Dan lebih aman antum bilang ini tambahan daripada ini asli. Karena kalau antum bilang asli, butuh wazan. Butuh wazan, ada yang semisal. Dan kalau antum bilang ini tambahan, ya tinggal dibuang saja tambahannya, baru cari aslinya apa. Kan begitu? Ini sebenarnya paling aneh. Paling jauh ini yang paling terakhir ini. Maka sebagian mereka para ulama bahasa tidak memasukkan sebagai dalil akan tambahan. Kemudian setelah itu kita akan merinci kapan dihitung alif tambahan, kapan dihitung waw tambahan, kapan dihitung ya tambahan, kapan antum hitung mim sebagai tambahan, kapan hamzah sebagai tambahan, kapan nun sebagai tambahan, kapan ta sebagai tambahan, kapan sin sebagai tambahan. Dan ini rinciannya. Dan itu tadi kan dalil ziyadah. Sementara yang boleh bisa ditambah itu berapa huruf? Huruf tambahan berapa? 10. Nah, 10 ini kita mau bahas. Kapan ini ditambah? Dan alif. Di mana saja ditambah? Supaya antum bisa tentukan. Dapat kata, oh ada alif tambahan. Nah, ini kemudahannya nanti. Insya Allah kita baca besok. Dan ini penting sekali. Bahkan sebagian ulama tidak bahas itu yang tadi. Tidak bahas itu yang kita baca. Tidak bahas. Mereka cuma bilang huruf tambahan terbagi dua. Ada yang sejenis dengan asli, ada yang tambahan salah satu dari 10 huruf. Sa'al sumuniha. Setelah itu langsung dibahas. Di mana ditambah ini sa'al sumuniha? Ini inti. Yang ini intinya, kemarin ini hanya tambahan. Yang ini paling penting, karena huruf tambahan ada 10. Di mana ditambah? Posisinya. Kita jumpai di mana baru kita bilang apa? Tambahan ini paling penting dalam pembahasan ini. Alhamdulillah. Insyaallah kita ambil.